bunganya makasih yo. Kok dilempar ngasihkannya? Kok gak dikasihkan aja? Terima kasih ya. Soalnya Bung kalau ada yang lagi nyanyi sama-sama lagi yuk. Ini juga Mbak yang cantik nyanyi bareng ya. Ini bareng bersada di sini yuk. Terima kasih.